Mitra Bisnis, KPK menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaran haji tahun 2012-2013. Untuk membicarakan masalah ini, kami telah terhubung dengan Kaukus Pancasila, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Bu Hemas, apa komentar Anda melihat kenyataan ini? Apakah korupsi di Indonesia benar-benar bisa dihilangkan? Ya, mungkin dari bukti-bukti yang sudah ada dan ditelusuri. Sebetulnya kan ternyata mulai dari menteri yang periode yang lalu sampai yang sekarang kan ternyata sistemnya yang ada di Departemen Agama itu tetap sama gitu. Tidak ada perubahan, sehingga ada temuan-temuan korupsi itu sebetulnya bagi kita ya, memang kalau kita mau memotong korupsi dari birokrasi itu ya saya kira pasti akan bukan menemui kesulitan, tapi membutuhkan waktu yang panjang. Dan ini sebetulnya Kementerian Agama itu harusnya dengan pengalaman Menteri Agama yang masuk kemarin itu saya kira juga perlu ada perubahan di jajaran birokrasi Kementerian Agama. Jadi kita lihat memang sangat kelihatan sekali bahwa adanya kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa khususnya untuk masalah haji. Menteri Agama yang dulu pun juga masuk hanya karena persoalan itu juga. Kalau memang bisa dihilangkan, bagaimana caranya ya Bu? Karena sepertinya sudah mendarah daging sekali sifat korupsi ini. Kalau zaman Soeharto cuma kalangan atas, sekarang malah semua lapisan. Oh iya, makanya kan mau ada reformasi birokrasi. Apakah reformasi birokrasi itu bisa berjalan? Saya kira juga tidak semudah apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang tentunya bagi saya kira melihatnya bukan reformasi birokrasi, tapi sistem yang harus dirubah. Karena sistem ini sudah terlalu lama yang mereka sudah punya cara-cara untuk melakukan hal-hal seperti itu. Apa Indonesia harus meniru Tiongkok yang menerapkan hukuman mati untuk para koruptor, Bu? Ya saya kira gak pas lah itu. Kita ini masih negara yang punya Pancasila, punya keyakinan. Saya kira untuk hukuman mati itu bisa kita pikirkan mungkin 10 kali. Bukan sesuatu hal yang membuat orang jera kalau dihukum mati. Karena kita lihat di Indonesia saja dengan ketidakamanan bagi masyarakat sekarang, pembunuhan pun juga rasanya sudah berjalan seperti orang melihat biasa saja. Jadi saya kira hukuman mati itu tentu bukan satu jalan yang bisa menyelesaikan masalah korupsi. Demikian Kaukus Pancasila Gusti Kanjeng Ratu Hemas, saya Kori Lumenta.